ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik-baik ummah. Kenapa menjadi sebaik-baik ummah? Karena kita mengambil tugas yang Allah perintahkan kepada kita, ta'muruna bil ma'ruf, yakni menyuruh kepada ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian bukan saja mengambil tugas amar ma'ruf tapi juga nahil munkar. Saya sudah jelaskan kepada antum sekalian, amar ma'ruf itu mudah, tapi nahil munkar itu amat perit. Amar ma'ruf kita boleh lakukannya. Semua orang mungkin boleh melakukannya. Tetapi nahil munkar itu yang paling perit. Seperti Rasulullah SAW menjelaskan, Quran menjelaskan, ramai nabi-nabi dan rasul-rasul, terutama nabi-nabi, dibunuh oleh mereka. Dan ramai rasul-rasul diancam oleh kaumnya. Kenapa? Pertama sekali, nahil munkar. Kemungkaran yang paling munkar adalah kesyirikan. Dan Imam Muhammad Wahab dikatakan Wahabi. Kenapa? Kerana Muhammad bin Wahab rahimahullah banyak menegah manusia daripada kesyirikan. Dan kitab yang paling banyak diulang cetak dan paling banyak yang mensyarahkannya adalah kitab Tauhid. Kitab Tauhid di antara kitab Tauhid yang mensyarahkan yang terbaik di antaranya Syekh Abdul Rahman Hasan Al-Syekh, yang cucunya Muhammad Abdul Wahab. Dan kitab ini disyarahkan oleh lebih daripada 10 orang ulama. Dan apa yang disampaikan adalah Tauhid. Di dalam buku ini kita lihat, dijelaskan, menyampaikan Tauhid adalah sangat berat. Berbeza dengan yang lainnya. Dan para Nabi dan para Rasul dibunuh kerana menyampaikan Tauhid. Begitu juga Muhammad Abdul Wahab dituduh sebagai begitu dan begini kerana tugas pertama yang disampaikan adalah Tauhid. Menegah kesyirikan. Kesyirikan-kesyirikan seperti kuburi, menyembah kubur. Kesyirikan seperti menyembah wali. Dan bagai-bagai lagi yang sekarang banyak dilakukan dan dikerjakan oleh manusia yang mengatakan orang Islam. Itulah yang paling berat kita nak tegah. Ya, yang paling berat sekali. Sampai kubur-kubur keramat yang ada di negeri kita ni, sepatutnya kubur itu dihapuskan. Sebagaimana Syekh Muhammad Wahab, apabila menguasai Hijaz, pertama sekali yang dihapuskan adalah kubur-kubur yang dikatakan kubur keramat. Sebab apa? Keramat itu diberikan oleh Allah SWT semasa orang itu hidup. Tapi bila orang itu mati, tak ada keramat. Putus semua hubungannya dengan dunia. Tapi mereka menyangka bahawa orang mati pun boleh beri keramat sehingga di Singapura ada keramat. Habib Noh. Habib Noh dah meninggal, mana ada keramat lagi. Wali Songoh dan sebagainya. Jadi amar ma'ruf nahil munkar adalah tugas semua orang-orang yang beriman. Lihat halaman yang baru datang ni, lihat 480. Hadis 191. Al-Thaminu an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khatiman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahu wa qala يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فخيل للرجل بعدما ذهب الرسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم يبر مقصود dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW pernah melihat cincin dari emas berada di tangan seorang laki-laki. Lalu baginda SAW melepaskan dan melemparkannya seraya berkata, salah seorang di antara kalian telah sengaja mengambil bara api neraka dan meletakkannya di tangannya. Setelah Rasulullah SAW pergi, kepada orang tersebut dikatakan, ambillah dan manfaatkanlah cincinmu itu. Orang itu menjawab, tidak, demi Allah aku tidak akan mengambilnya selamanya kerana Rasulullah SAW telah melemparkannya. Kita boleh istinbat hukum daripada hadis ini. Pertama, laki-laki tidak boleh pakai emas. Sampai Rasulullah SAW rampas, dia pakai emas, Rasulullah SAW rampas dan rampas Rasulullah SAW melontar, buang. Ini menunjukkan kerasnya larangan memakai emas bagi laki-laki sehingga Rasulullah SAW terus bertindak. Dan pernah juga Rasulullah SAW duduk bersama sahabat. Di hujung sana kelihatan laki-laki pakai emas. Kata Rasulullah, emas ini halal bagi kaum wanita umatku, haram bagi kaum laki-laki daripada umatku. Jadi diharamkan bagi kaum laki-laki. Cuma haramnya tidak mutlak. Ya, laki-laki boleh pakai emas kalau ada keperluan. Seperti orang itu nak sambung dengan tulang. Sekarang pakai besi kan? Jadi di antaranya yang paling baik adalah pakai emas. Kerana emas tidak karat. Makanya ialah duit di dunia pakai emas. Sebab emas kalau dibuang ke laut pun tak karat. Itu tahannya emas. Jadi untuk kegunaan seperti gigi. Gigi patah, nak tanam emas silakan. Anggota kita patah ataupun perlukan sesuatu yang mempertahankannya, pakai emas boleh. Itu kerana keperluan. Saja-saja berhias, macam dulu orang giginya cantik tapi sarung emas. Itu haram hukumnya. Sebab dia tidak memerlukan, cuma nak menghias. Jadi hiasan bagi laki-laki, kalau emas hukumnya haram. Orang bertanya kepada saya, bagaimana dengan emas putih? Emas putih bukan emas. Emas putih dalam bahasa Arab yang berwarna jagung. Jagung masak itu. Macam itulah. Apa emas yang diharamkan adalah yang berwarna jagung. Zahab itu kekuningan. Tapi emas yang emas putih tidak diharamkan kita pakai sebab syarak hanya mengharamkan emas yang berwarna kuning. Bagaimana emas yang dicampur dengan suasa? Tetap hukumnya haram. Sebab emas haram walaupun dicampur dengan perak, dia tetap hukumnya haram bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, ada dua pendapat. Al-Albani rahimahullah mengharamkan juga emas bagi perempuan. Sehingga ada orang-orang Malaysia yang tak senang Al-Albani rahimahullah. Dia mengatakan Al-Albani karut. Kenapa? Di dalam hadis Muslim, emas diharamkan bagi kaum laki-laki. Kita katakan, Al-Albani bukan menentang hadis Muslim. Tapi mensahihkan hadis yang perlu diketengahkan kepada masyarakat. Itu pilihan masyarakat. Kalau dia nak pakai hadis Muslim, mengatakan boleh. Kalau dia nak katakan bahawa tidak boleh, Al-Albani mensahihkan hadis yang melarang perempuan pakai emas. Saya rasa kedua-duanya betul. Yang pertama, pakai emas. Ya, ala kadar kan? Tapi orang sekarang pakai emas macam mana? Melingkar. Dan bila pakai emas seperti itu, saya takut berlaku dalam perasaan wanita yang pakai ini, riya. Di dalam hadis, yasiru riya usyirkun. Sedikit daripada riya itu syirik. Rasulullah, yang paling aku takuti berlaku pada kamu adalah syirik yang tersembunyi. Apa itu syirik yang tersembunyi? Riya. Jadi kalau nak pakai-pakai. Dan kedua, ataupun ketiga, kedua tadi dilarang memakai emas yang berlingkar-lingkar tu. Yang ketiga boleh membahayakan. Kita sering baca di surat khabar, nanti disalahkan orang Johor. Orang Singapura pergi Johor, pakai emas, nah. Mengundang perompak untuk merompak dia. Akhirnya kena rompak dan sebagainya. Ada yang kena tetak, besok masuk surat khabar, ditakut-takutkan yang pergi Johor. Orang Johor jahat, apa? Perompak. Sedangkan dia mengundang orang merompak dia. Jadi larangan dalam Islam demi untuk menyelamatkan kita di dunia akhirat. Bukan larangan untuk menyusahkan kita atau melarang kita bergembira, apa, bersuka-suka dengan pakai emas, tak? Jadi hukum pakai emas untuk laki-laki haram sampai yang berkiamah. Hukum laki-laki pakai emas boleh kalau diterpaksa. Seperti saya katakan, ada orang kalau dah patah, dia menggunakan besi. Badannya, tulangnya patah, gunakan besi. Boleh tak pakai emas? Boleh. Gigi katakan. Patah giginya, nak taruh pakai emas. Silakan. Tetapi kalau giginya bagus, sengaja dibalut dengan emas, hukumnya haram. Tulangnya bagus, nak kuat lagi. Dibalut dengan emas juga tidak boleh. Jadi kalau ada keperluan, silakan. Kalau ada keperluan bagi laki-laki. Adapun hiasan seperti saya memerlukan jam, beli jam emas, itu tidak boleh. Jangan alasan jam keperluan, tapi berapa banyak jam yang bukan emas. Tapi bagi perempuan, insyaAllah dibolehkan, tetapi jangan sampai riak. Dan jangan sampai membahayakan dirinya. Tapi bagaimanapun, Al-Albani mengatakan emas diharamkan juga bagi perempuan. Kalau kelihatan khilaf-khilaf seperti ini, jangan kita besar-besarkan. Ya, kalau nak taat dengan hadis, perempuan tak boleh pakai emas. Tak jadi masalah tak pakai emas. Pakai emas wajib. Pakai emas tak wajib. Riak, kalau riak apa hukumnya? Syirik. Jadi saya katakan hadis ini di antaranya menunjukkan bahawa laki-laki dilarang pakai emas. Begitu juga, kalau kita lihat kandungan hadis. Ataupun kita teruskan dulu syarahnya. Kita tak boleh lompat-lompat begitu. Salah seorang di antara kalian telah sengaja, kata Rasulullah, mengambil bara api neraka dan meletakkannya di tangannya. Disamakan emas ini, walaupun kita tengok bukan bara, tetapi hukumnya seolah-olah kita membawa diri kita ke neraka. Hukumnya haram. Sehingga diumpamakan Rasulullah seperti api neraka. Takkan kita nak pakai api neraka? Ini menunjukkan bahawa takutilah api neraka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Rasulullah SAW pergi, kepada orang tersebut dikatakan, ini bukan Rasulullah SAW yang mengatakan, orang lain, ambillah dan manfaatkanlah cincinmu itu. Setelah Rasulullah SAW pergi, seorang lelaki mengatakan kepada lelaki yang Rasulullah SAW rampas emasnya dan buang, seorang lelaki lain mengatakan kepadanya, ambillah dan manfaatkanlah cincinmu itu. Orang itu menjawab, tidak. Demi Allah, malah bersumpah dia. Demi Allah, aku tidak akan mengambilnya semula. Yakni selama-lamanya. Kerana Rasulullah SAW telah melemparkannya. Lihat ya. Bagi orang beriman, imannya lebih berharga daripada emas tadi. Dia rasa emas itu tak berharga. Bila dia dilontarkan Rasulullah SAW, kalau dia ambil semula, kan tak elok. Oleh kerana benda itu haram, walaupun berharga, bagi yang kita lihat orang ni, imannya lebih berharga daripada harga emas tadi. Imannya lebih berharga. Maka dia tidak ambil emasnya. Walaupun kata kawannya, ambillah, manfaatkan. Apa katanya? Wallahi. Rasulullah SAW dah lemparkan benda ni. Aku tak akan ambil semula. Jadi dia menghormati Rasulullah SAW dan juga menjaga imannya. Takut-takut kalau dia ambil semula, akan dipakai semula. Ramai orang seperti itu. Jadi saya nasihatkan kepada yang di depan saya ini, yang dengar paltok, emas haram bagi laki-laki. Boleh tak kita menyimpan emas? Boleh. Boleh tak kita mengumpul emas? Boleh. Tapi dengan syarat, bila cukup, hold dan nasabnya kena keluarkan zakat. Kerana Rasulullah SAW tidak melarang kita mencari dunia. Dan lebih-lebih lagi kalau kita mencari dunia demi untuk akhirat. Sebab kita perlukan dunia. Jangan terus tak cari dunia. Orang tak cari dunia itu bodoh. Sedangkan hari-hari kita minta, Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hari-hari kita minta kepada Allah Ta'ala apa dia? Ya Allah, berilah aku kebaikan dunia. Apa kebaikan dunia? Selain daripada kesihatan, juga harta. Sebab kita memerlukan harta. Berjihad memerlukan harta. Ya, menolong orang di antara yang paling baik adalah dengan harta, dikatakan sedekah. Kita nak kerja haji perlukan harta, sehingga kata Assalam, kalau tak mampu jangan pergi. Jadi mencari harta hukumnya wajib. Mencari harta hukumnya wajib. Lagipun yalul ulia khairun min yadus sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menadah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Islam itu tinggi. Di antara ketinggian orang Islam adalah orang Islam yang mulia. Orang Islam yang mulia di antaranya orang Islam yang kaya. Apa kata Rasulullah? Kamu meninggalkan anak kamu kaya lebih aku senangi daripada kamu meninggalkan anak kamu miskin. Kerana kemiskinan boleh membawa kepada kafir. Berapa ramai orang makan benda haram, rasuah, riba kerana kemiskinan. Dan orang-orang di negeri kita ni dulu ataupun di negeri Islam, kenapa mudah menukar agamanya? Itu dibeli oleh orang Kristian. Orang Kristian datang bawa duit, dipujuk masuk Islam oleh kerana dia susah. Apa dipujuk masuk? Orang Islam dipujuk masuk Kristian oleh kerana orang Islam susah, dia masuk juga Kristian. Jadi carilah duit, tapi ada caranya. Jangan cari yang haram. Ya, tidak salah mengumpul emas. Tidak salah mengumpul emas. Tapi carilah dengan cara yang halal. Kita terus ke kandungan hadis. Upaya menghilangkan kemungkaran dengan tangan jika mampu. Jadi Rasulullah SAW melihat orang itu pakai emas, memakai emas, hukumnya haram mungkar. Jadi Rasulullah SAW dengan kuasanya, dirampasnya, dibuang. Begitu juga kalau kita nak buat dengan anak kita, sebab anak kita kawas-kawas kita. Dia pakai emas, salam, kita cakap dia tak dengar, kita tangkap tangannya, kita rampas. Yang laki-laki lah, yang perempuan biarkan. Tidak boleh. Itu kuasa kita. Diperbolehkan memberi nasihat kepada orang-orang yang dianggap memerlukan dan akan bermanfaat untuknya. Ya, orang-orang bodoh, kata Rasulullah, syifa'ul as-su'al. Obat bagi yang bodoh itu bertanya, artinya belajar. Jadi di antaranya untuk mengobati orang bodoh ini, berilah petunjuk. Kalau dia bodoh mengatakan bahawa boleh pakai mask bagi lelaki, kita bawa hujah dia. Dan banyak lagi hujah-hujah di antaranya dari hadis Muslim. Seterusnya, larangan memakai cincin emas bagi lelaki adalah larangan pengharaman, bukan sekadar makruh. Hukumnya haram, bukan makruh. Ada orang bertanya, boleh tak Ustaz yang bercampur dengan suasa? Itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Seperti air teh dicampur dengan whisky. Tidak boleh, Syekh. Apa salahnya katanya dah bercampur? Tidak boleh sama sekali. Diperbolehkan berjual beli emas. Sebab emas bukan haram. Cuma diharamkan pakai bagi laki-laki. Jual beli boleh. Kepatuhan para sahabat pada perintah dan larangan Nabi SAW sehingga dia tidak mengambil semula cincin yang dibuang oleh Rasulullah. Okey, sebelum saya teruskan, apa soalan? Kalau ada soalan. Sebab ini persoalan masalah. Dua, dilarang pakai emas dan disuruh kita amar ma'ruf nahi munkar. Ada soalan, sahabat? Tak apa. Tak ada masalah. Ya, teruskan. Ya, kami ambil keberkatan hadis, kita mulakan dengan hadis, insyaAllah. Soalan minggu depan saya janji akan dijawab hari ini. Mudah-mudahan kita dapat jawab semuanya. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh perjelaskan salam anak saudara sebelah isteri, perempuan Ustaz? Anak saudara sebelah isteri ke sebelah suami, dia boleh bersalam dengan kita. Anak saudara saya sebelah siapa? Sebelah isteri saya boleh, insyaAllah tak masalah. Ya, boleh. Atas sebelah suami. Sebab tu anak saudara. Tapi anak kita dengan anak tu tak boleh lah. Sebab dia sepupu. Sepupu tidak boleh. Ya, tidak boleh. InsyaAllah. Itu jawapan saya. Ada sebuah hadis mengatakan kita tidak boleh membungkukkan badan atau berpelukan dengan orang ditemui. Apakah kita tak boleh bungkuk bila bersalaman dengan ibu bapa kita? Minta dalil. Berkenaan salam, cium tangan, ini ada hadisnya. Ada sahabat yang mencium tangan Rasulullah SAW. Apakah kita boleh mencium tangan bapa kita atau mak kita? Sebuah asar, apabila seorang sahabat mencium tangan khalifah. Seorang sahabat mengatakan, dia kutuk atau dia marah sahabat yang mencium tangan khalifah. Sahabat ini dengar, apa katanya? Khalifah ini lebih mulia daripada mak dan bapak kau. Khalifah pemerintah, mak kau jaga kau aja, tapi pemerintah jaga semuanya. Semua dijaga. Polis, askar, negara, mahkamah, semua dijaga. Jadi dengan kata-kata ini bermakna dibolehkan mencium tangan pemerintah, apalagi mencium tangan mak. Cuma yang khilaf, jangan sampai rukuk. Jangan sampai rukuk. Sebab rukuk itu milik Allah. Allah mengatakan, warka'u ma'arraki'in. Rukuklah bersama orang-orang rukuk. Tetapi kalau kita tidak sampai merukuk, insyaAllah. Ya? Adapun memeluk sahabat yang kita jumpa, katakan dah lama kita tak jumpa, kita peluk, tidak ada larang di dalam hadis. Malah itu tanda kemesraan dan kasih sayang. Sedangkan di dalam Islam, kita disuruh ruhama'u bainahum. Disuruh berkasih sayang antara satu dengan lain. Dan di dalam hadis secara umum, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai saudara kamu dalam Islam sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Bawakan hadis baru kami terima. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Untuk melarang perbuatan seperti ini, bawa hujah. Kita tengok ulama-ulama. Berpeluk kan? Tak kira ulama di mana. 11 tahun saya duduk di Saudi, bin Bas apabila menemui anak-anak muridnya yang lama, bukan sahaja dipeluk tapi dicium dahinya atau dicium kepalanya. Kebiasaan ulama-ulama seperti itu, kalau anak muridnya datang, dicium apanya? Bukan dicium tangannya, dipeluk kemudian dicium apa kepalanya. Subhanallah. Tapi di sini tidak pernah berlaku. Kalau berlaku pun orang heran. Tapi antara satu dengan lain, mereka berpeluk, mereka mencium, bukan cium mulut, pipi sahaja. Tidak jadi masalah. Iya. Iya, kalau mulut, kalau Syiah mulut dia tengok orang. Kalau anak kecil, dia jenis tak betul, homo. Kalau perempuan, kalau semalam beberapa hari yang lalu ataupun minggu lalu, seorang sahabat kasih saya gambar. Saya tak bawa. Minggu depan akan saya bawa. Kalau anda ada isteri cantik, dikenalkan dengan ulama Syiah, insyaAllah dicium. Dicium. Hukumnya haram. Bukankah kata Rasulullah, ana la usafihun nisa, aku tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan. Malah, alam suzina. Menyentuh perempuan yang bukan mahrama kita adalah berzina. Walaupun zina tidak disebat atau direjam, tetap hukumnya zina. Dan kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang lain, maksudnya, menyentuh tangan perempuan ataupun menyentuh tubuh perempuan, lebih aku senangi daripada dipaku dengan paku besi. Hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Ya, makanya bila saya mengkritik satu ulama ikhwan, ada orang marah. Apa dia? Yang mana Qaradawi bersalaman dengan anak dara, dengan itu, dengan ini, subhanallah, hukumnya haram. Malah pergi Malaysia bersalaman dengan bini orang-orang besar di mana, di Malaysia. Hukumnya haram. Jangan lihat dia, lihat Quran, lihat hadis. Kalau ada Quran dan hadis, kita katakan sami'na wa ta'ana. Jangan nanti Quran atau hadis kita tolak dengan perbuatan sipulan dan sipulan. Bukankah Ibn Abbas mengatakan, apabila seorang laki-laki bertanya kepadanya, tapi dia mengatakan, berkata Abu Bakar dan Umar, apa kata Ibn Abbas, celaka engkau. Aku takuti diturunkan hujan batu. Aku katakan, qala Rasulullah, engkau tolak dia, engkau tentang dengan dia dengan perkataan, berkata Abu Bakar dan Umar. Walaupun Rasulullah SAW mengatakan, berpeganglah kepada sunatku dan sunat Khulafaur Rasyidin. Kita tahu bahawa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar dan Uthman dan Ali. Tetapi dia tidak dapat menolak perkataan Rasulullah SAW. Apa kata ulama-ulama kita, seperti Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi? Perkataan manusia boleh diterima dan boleh tolak. Tapi tidak perkataan ditunjuk sahibu hadal maqam. Ya, jadi taatilah Allah dan Rasulnya, kerana mentaati Allah dan Rasulnya mutlak. Adapun mentaati ulama, ya, selagi tidak bertentangan dengan perkataan Allah dan Rasulnya, kita taati. Bila bertentangan, kita tak boleh. Ya, jadi itu jawapan saya. Jadi tidak ini masalah kalau kita memeluk sahabat kita. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, di dalam Al-Ikhtiriyat bahawa boleh mengkasar Al-Ikhtiriyarat Ustaz. Ikhtiarat, bahawa boleh mengkasar solat dalam setiap yang dinamakan berpergian, safar. Iya. Yeah. Sama ada safar dekat atau jauh dan tidak ditentukan jaraknya. Soalan saya, adakah saya keluar dari kawasan saya di Yishun ke kawasan Sembawang atau Woodlands, itu dikira berpergian, safar dekat ataupun bolehkah saya mengkasar solat saya? Okey, barakallahu fiik. Yang dikatakan, bukan solat jarak, bukan solat kilometer, bukan solat batu, sekian batu, sekian batu. Tetapi dikatakan salat safar. Salat safar. Urufnya, bila masyarakat di kampung kita pergi sejauh itu safar, berpergian jauh, maka kita katakan itu safar lah. Tetapi kalau urufnya, adatnya, berpergian seperti itu, orang kampung semua mengatakan itu bukan safar, lagipun antah hari-hari, maka itu tidak dikira safar. Safar ini, antaranya kata Rasulullah, as-safaru qita'atun minal azam. Safar itu sebahagian daripada susah payah. Jadi kesusah payahannya, walaupun sekali-sekali, ataupun seterusnya, maka kita katakan safar. Okey. Daripada Singapura ke Johor, dekat. Kalau pakai pembesar suara, dari tebing sana ke tebing sini, orang sana boleh dengar. Betul kan? Tetapi, dia dah luar negeri. Dah keluar daerah. Kita katakan, daripada Singapura ke Johor, ada masa kita nak sampai Johor 3 jam. Betul kan? Okey, 3 jam ni bagi kita satu azab. Oleh kerana urufnya, pergi Johor luar negeri, keluar daripada daerah, dan sering menghadapi kesulitan, itu safar. Itu safar. Jadi kita katakan bahawa sembahyang kita namanya sembahyang safar, sembahyang berpergian jauh, ataupun sembahyang musafir. Jadi kalau katakan daripada Ulen ke Yishun, dekat sangat, ya, boleh jalan kaki dan sebagainya, tak ada kesulitan, itu tak dikatakan safar. Hurufnya itu bukan safar. Tetapi misalnya daripada Ulen sampai ke Changi sana, kalau jalan kaki jenuh, jangan pakai kereta ataupun jangan pakai kenderaan, cuba jalan kaki. Tapi orang sekarang menilai boleh sembahyang penuh, tak boleh sembahyang kasar kerana kenderaan dan moden. Apa katanya? Kita kan naik bas. Kedua, kerana masjid banyak. Jangan dimasukkan hukum Allah SWT yang ditukan oleh Rasulnya setelah disampaikan kepada Rasulnya perintah Allah dengan adanya transport yang moden dan sebagainya. Saya pernah katakan kepada antum, Concorde dulu daripada Changi sampai ke Jeddah berapa jam? 4 jam. Tapi sekarang 8 jam. Tetapi oleh kerana pertenda ayam sama yang piara ikan ni, oleh kerana supersonik ni, gegar dia menjadikan ikan tak bertelur, ayam tak bertelur, maka diharamkan. Kalau tidak, kita naik daripada Jeddah ke sini 4 jam, dari sini ke sana 4 jam. Mungkin satu masa lebih canggih. Kita boleh duduk kat sini kerja di Jeddah. Mungkin 1 jam. Apakah bila dah canggih seperti ini, tak payah kasar? Tak payah kasar? Tidak. Dikatakan kasar bila musafir. Dan musafir ada kesulitan. Dan Rasulullah SAW pernah keluar daripada jarak hanya satu batu. Rasulullah SAW keluar daripada border Madinah. Diperkirakan satu batu kerana mata orang yang biasa ni, dia boleh melihat jenis laki-laki atau perempuan dengan jarak mata. Kalau dia masih boleh mengenal orang itu laki-laki atau perempuan, ataupun dia turun daripada untanya, maka kalau keluar daripada border itu dah boleh kasar. Keluar daripada kawasan kita, mukim kita, keluar, tidak ditentukan jaraknya, sekian batu, sekian batu, sekian kilometer, tapi dia dah keluar, dan urufnya, adatnya, itu biasanya dikatakan safar, safarlah kita. Ada mengatakan dalam negeri tak boleh kasar. Saudi itu besar. Daripada Mekah Madinah itu Saudi juga. Dari Mekah Madinah pergi Riyadh Saudi juga. Ya, daripada Mekah sampai ke mana? Ke Taif, Saudi juga. Tapi tetap kasar. Saya ada satu buku yang memperkatakan tentang kasar. Ada orang mengatakan, ni baru siapa antara SMS saya tidak tahu. Sebab bila cuti sekolah ni banyak musafir. Bila cuti sekolah, banyaklah soalan-soalan datang. Sampai 2-3. Sebab apa diorang musafir? Macam sahabat kita daripada pergi Jelutong. Ya, kalau dia pergi Singapura, oleh kerana di Singapura bukan rumah mak hantar kan? Rumah siapa? Bapak mertua. Di rumah bapak mertua hantar kena tamam. Sebab itu rumah isteri hantar. Kalau hantar kena kasar, bagaimana isteri hantar kasar? Macam mana isteri hantar kasar? Sedangkan di rumah isteri hantar. Atau di rumah bapak mertua hantar. Begitu juga isteri hantar. Pergi ke rumah hantar, sampai di rumah hantar, hantar boleh kasar? Tak boleh. Bermakna isteri hantar di rumah bapak hantar ni, bapak mertua dia. Maka isteri hantar tak boleh kasar. Tapi dalam perjalanan daripada Bukit Celutong sehingga di mana-mana, maka dia kena kasar. Tapi bila sampai di rumah, tidak boleh kasar. InsyaAllah ini boleh dipahami. Sebab daripada Bukit Celutong ke sini, berapa kilometer dan berapa marhalah, kau pakai marhalah. Dan kalau pakai marhalah, kita bingung. Dulu di R&R, surau-surau dia ditaruh. Johor mengatakan mesti melebihi 2 marhalah. Sampai di Selangor, melebihi 2 marhalah. Sampai di Perak pun ada. Tapi marhalahnya tak sama. Ada yang katakan 80 km baru 1 marhalah. Bermakna kalau nak sembahyang melebihi 160 km. Johor mengatakan 50. Perak pula mengatakan lain. Belum sampai ke Pening. Tapi semua mereka dah cabut. Sebab apa? Orang risau. Orang marah. Kenapa Johor dengan Selangor tak sama? Kenapa Selangor dengan Perak tak sama? Kenapa Perak? Akhirnya, Allahu Akbar. Mana satu kita nak pakai? Sehingga, apa kata Imam Syaukani, perselisihan tentang sembahyang safar ini ada 120 perselisihan. Ada 120 perselisihan. Ada mengatakan sekian jauh. Ada sekian hari. Ada mengatakan sekian bulan. Saya katakan bukan sembahyang hari. Kira hari tak ada. Bukan sembahyang kilometer. Bukan dikira kilometer. Bukan sembahyang jarak. Bukan. Tapi sembahyang namanya sembahyang safar. Habis cerita. Berapa hari? Di seorang sahabat mengatakan tadi, "Ustaz, saya dah setahun duduk satu tempat. Tapi saya tak pernah melihat bukit. Boleh tak saya qasar?" "Ya, qasar." Sebab anta tak selesai tujuan anta. Sebab Umar bin Abdul Aziz 18 bulan, 18 bulan berapa tahun? Subhanallah. Setahun setengah di satu tempat dia tetap qasar. Sebab apa? Ditugaskan, dia bertugas untuk mengutip wang zakat. Jadi belum dapat semua, dia tak boleh balik ke Madinah. Jadi oleh kerana belum selesai 18 bulan, dia terus qasar. Jamak lain. Apakah anda nak jamak? Tapi yang penting qasar. Cerita qasar dulu. Kalau nak jamak, ya. Tak jamak tak jadi masalah. Orang qasar. Tapi tak mau jamak. Boleh. Tapi untuk menyenangkan, qasar dan jamak. Untuk menyenangkan. Ya? Katakan kepada yang bertanya, kalau urufnya, adatnya, kebiasaannya, orang kampung mengatakan itu safar, safarlah anda. InsyaAllah. Ada orang bekerja di Singapura. Ulang alik daripada Johor. Apakah kita boleh katakan dia safar? Ya, safar. Boleh tak dia mengkosornya? Saya sampai sekarang kosor di Singapura. Saya hendak hadiah? Allah. Allah kasih hadiah. Kedua, orang yang dalam safar, dia punya doa makbul. Orang yang safar banyaklah berdoa. Jadi saya punya hujah mengatakan bahawa saya selagi belum berniat mukim di Singapura, saya nak ambil hadiah Allah. Hadiah Allah tu besar. Saya mahu doa-doa saya dimakbulkan oleh Allah. Maka saya di Singapura sampai sekarang, saya masih qasar. Maka sahabat kalau pergi Johor, apa dibuat? Qasar. Kita punya hujah. Tapi orang ragu. Kenapa kebanyakannya orang tak qasar, maka dia tak qasar. Ikut kebanyakan orang. Kita jangan beragama ikut kebanyakan orang, Syekh. Quran mengatakan, وَاِنْ تُتِي أَكْثَرَ مَا فِي الْأَرْضِ يُدِلُّكَ أَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Jika engkau taati kebanyakan di permukaan bumi ini, mereka akan sesatkan kau jalan Allah. Makanya tadi saya bawa perkataan Ibn Abbas. Seorang bertanya kepada Ibn Abbas, Ibn Abbas mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Dia tegah. Apa katanya? Saya ya, ni ya insya-Allah, apa salahnya bawa, kalau ada orang pertanyaan, bawa buku ni. Kita boleh bincang semula. Tuan-tuan. Okey, saya habiskan perkataan Ibn Abbas dulu. Kata Ibn Abbas, celaka bagi kamu. Aku katakan qala Allah wa qala Rasul, engkau tolak kata Allah dan Rasul ni dengan katanya Abu Bakar Umar. Begitu juga kata Imam Ahmad. Perkataan manusia semua boleh diterima dan ditolak, tetapi tidak perkataan Rasulullah SAW. Jadi, anda nak tolak, bermakna anda mencelakakan diri anda. Apa kata Rasulullah SAW, semua manusia boleh masuk syurga, kecuali illa man abah. Semua manusia berhak masuk syurga, tetapi yang tak boleh masuk syurga yang menolak. Apa yang ditolak? Quran hadis. Jangan ditolak Quran hadis dengan perkataan siapa pun. Ingat, dan antum bila mengambil perkataan manusia menolak Quran hadis, ditakuti antum jadi syirik. Bukankah Ali bin Hatim menemui Rasulullah SAW, dia pakai apa? Pakai cross. Kemudian setelah Rasulullah SAW melihat, Rasulullah SAW pusing, tak mau tengok cross. Setelah crossnya dari emas lagi, sedangkan pakai emas bagi laki-laki haram. Kata Rasulullah SAW, itrah ya Hatim, buang ya Hatim. Maka Hatim tanggalkan. Bila Hatim tanggalkan, Abu Hatim tanggalkan, Rasulullah SAW membacakan ayat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ahli ini, orang Arab, tahu bahasa Arab. Quran ini bahasa Arab yang tulen, yang fasih. Ayat ini mengatakan, mereka orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu ahbarahum, mengambil ahbarahum, orang-orang alim mereka, wa ruhbanahum, orang-orang yang katakan ketua agama mereka, arbaban min dunillah. Arbab, Rabb, Tuhan-Tuhan selain Allah. Bermakna kalau Tuhan disembah. Apa kata adik? Ya Rasulullah. Atau ya Muhammad. Aku tak sembah, kami tak sembah. Lihat. Kemudian Rasulullah SAW membacakan, teruskan hadisnya. Rasulullah SAW meneruskan ucapannya, maaf. Bukankah apa yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh ketua kamu, kamu taati? Begitu juga sebaliknya. Kata Abu Hatim, iya. Kata Rasulullah, itulah penyembahan. Sekarang, anda fikir. Ini Rasulullah berkata, ini pendapat manusia yang banyak. Mana satu anda ambil? Kalau anda tinggalkan perkataan Rasulullah, anda ambil perkataan yang banyak ini, anda takuti anda menyembah yang banyak ini. Bukan menyembah Allah Allah Subhanahu Wa Taala ini lagi. Jadi masalah sembahyang, apa qasar, apa salahnya kita bincang semula. Jom, kita bawa minggu depan buku ni. Bawa, kita bincang semula. Kenapa saya katakan perlu dibincang? Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumil qiyamati as-salat. Anda ingatlah ni. Walaupun saya baca 10 kali, 20 kali, 100 kali untuk mengingatkan antara satu dengan lain. Pertama sekali yang Allah akan hitung, Allah akan lihat, akan timbang salah akidah adalah solat. Ingat kata solat, wa in salahat salaha amaluhu kullu. Jika sembahyang itu diterima, maka diterima semua amalan. Wa in fasadat fasada amaluhu kullu. Bila solat ini rosak, tak diterima, maka semua amalan tidak diterima. Lihat. Bermakna Allah mengatakan wa inna hala kabiratun, sembahyang itu besar kerana dia menjejaskan amal yang lain. Termasuk sembahyang qasar. Dan seorang dari ahli hadis, Imam At-Tabrani mengatakan, cuba lihat. Saya tak beranilah mengatakan, tapi dia mengatakan, kalau anda tahu apa hukum solat qasar, anda tinggalkan kafir. Sebab anda meninggalkan solat dengan sengaja. Man taraka solat muta'amidan faqad kafar. Meninggalkan solat dengan sengaja itu kafir. Bukankah solat mengikut Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, solat kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Kalau Rasulullah SAW sepanjang dia safar tidak pernah sembahyang tamam, yang tak sembahyang tamam berapa? Rasulullah SAW sepanjang hidupnya bila musafir tak pernah tamam, yang tak tamam kenapa? Bermakna anda menentang Rasulullah. Dengan apa? Anda katakan orang semua tak tamam ataupun orang semua tak qasar? Bukan itu perkataan kita. Perkataan kita qala Allah wa qala Rasul. Maka persoalan solat adalah persoalan besar. Dan berjayanya manusia besok di akhirat, qad aflaha mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Qad memastikan sudah benar-benar berjaya orang yang beriman. Apa sebab berjayanya? Bila sembahyang khusyuk. Apa tu khusyuk? Ayat ini turun asalnya bila Rasulullah SAW solat, di belakang masih bercakap, di belakang masih tengok ke atas, tengok kiri, tengok kanan, boleh bergurau lagi. Ada yang balik meniaga ke kira duitnya. Sementara Rasulullah SAW belum rukuk, baca Quran dikira duit. Lepas tu masuk. Turun ayat, tak boleh itu semua. Ini bermakna sembahyang khusyuk dalam semuanya. Tata cara sembahyang yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi pastikan solat kita ikut cara Rasulullah SAW. Sembahyang jamaahnya, sembahyang sunatnya, sembahyang wajibnya, sembahyang musafirnya, sembahyang mukimnya. Kalau tak ikut cara Rasulullah SAW diutus untuk membetulkan ni. Kalau kita cuai, wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celaka atau neraka bagi orang sembahyang yang sembahyangnya lalai. Lihat perintah daripada Al-Quran tentang solat berkali-kali. Perintah daripada Al-Quran tentang lalainya orang salat masuk neraka berkali-kali. Perintah daripada Al-Quran supaya mendirikan solat berkali-kali. Ini masalah besar, bukan masalah kecil. Allah mengatakan wa inna hala kabiratun. Solat itu masalah besar, jangan diperkecilkan. Antum nak jadi orang besar, besarkanlah solat. Artinya setiap tanya kepada ustaz-ustaz kita, tapi jangan tanya dengan orang bid'ah. Agama itu adalah ilmu. Kalau ilmu diambil daripada orang yang sesat, sesatlah kita. Kalau ilmu diambil daripada orang yang bid'ah, bid'ahlah kita. Kalau ilmu diambil daripada orang syirik, syiriklah kita. Begitu juga kalau ilmu diambil daripada orang yang tak betul sembahyangnya, sembahyangan itu tak betul. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, solat seperti aku solat, bukan orang lain solat. Jadi ini jawapan saya, walaupun panjang sedikit, tak ada masalah. Teruskan sahabat. Iya. Iya. Apa soalannya? Ini saya diberi naskah Quran. Ya, teruskan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dirahmati Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Di kuliah minggu lalu, Ustaz ada menjawab pertanyaan tentang adakah boleh kita bersalaman dengan anak saudara isteri kita? Iya. Yeah. Lalu Ustaz jawab boleh kita bersalaman dengan anak saudara kita maupun anak saudara isteri kita. Iya. Yeah. Tetapi dalam surah An-Nisa ayat 23 dan juga surah An-Nur ayat 31 tidak ada mengatakan anak saudara sebelah suami mahram kepada si isteri dan sebelah isteri mahram kepada si suami. Boleh Ustaz jelaskan? Okey. Saya tangguhkan dulu sebab dia ambil daripada sini. Sering kita silap masalah terjemahan. Okey? Sering masalah terjemahan. Sehingga satu masa ada orang di satu kelas di Muhammadiyah, saya bila katakan tidak boleh duduk di atas kubur. Dia ambil hadis Bukhari, dia mengatakan, dia ustaz, hadis Bukhari ini mengatakan Rasulullah SAW duduk di atas kubur. Saya katakan anda jangan tengok terjemahnya. Dalam bahasa Arab ala, inda, fawq, itu berbeza. Jalisun indal kubur bermakna dia berada di kubur. Jalisun alal kubur bermakna duduk di atas kubur. Gunakan kalimah ala, inda, fawq, tahat. Ini semua bermakna berbeza. Jadi oleh kerana dia tengok terjemahan, mungkin terjemahnya silap, maka dikatakan Rasulullah SAW duduk di atas kubur. Anda katakan terjemahan itu bukan ala ya Syekh, itu inda, dia berada di kubur. Katakan, aina huwa, huwa inda abu. Di mana dia? Dia bersama bapaknya. Bukan ala abu. Kalau ala abu, di atas bapaknya. Ataupun, fauka abu, yang ini di atas bapaknya, bertindih. Ataupun tahta abu, bermakna dia sedang mikul bapaknya. Atau bapaknya di atas, jadi bawah. Jadi kalimah Arab ni, nanti dulu ya, soalan tu diberikan kepada saya, insyaAllah kita betulkan. Kita tawakufkan dulu persoalan ni. Sebab ni banyak ditanyakan kepada saya. Okey, teruskan. Bolehkah wanita apabila solat di mana suaminya tiada di rumah, mengeraskan suaranya apabila membaca surah-surah, semata-mata bertujuan supaya anak-anaknya yang kecil mendengar bacaan surah itu lalu mengikut membaca sama? Tidak, hukumnya tak haram. Kalau nak dengarkan kepada anak kecil, kita ajarkan dia. Aurat perempuan dalam solat adalah suaranya. Contohnya, kalau imam salah baca, apa dibuat? Tetap ditepuk. Kalau imam lebih rakaat atau kurang rakaat, dia tetap ditepuk. Tapi kalau laki-laki, kalau salah surahnya, kita betulkan surahnya dengan bacaan. Tetapi kalau rukuknya atau apanya kurang, kita baca Subhanallah. Dengan kuat, kita katakan Subhanallah. Bukan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan, buat mana kita beri peringatan Subhanallah. Dan perempuan kena tepuk. Kenapa tepuk? Kerana suara perempuan dalam solat adalah aurah. Jadi dia batal solatnya. Nak dengarkan kepada anak-anak, ya, banyak cara. Beli CD, beli kaset, hidupkan. Anak-anak tu boleh dengar, betul kan? Dan kaset dan CD bacaannya lagi cantik. Saya tak katakan bacaan mak tu tak cantik. Dan mak tu memang adalah contoh. Sebab ulama di rumah adalah ibunya. Sebab kita katakan al-um adalah satu ulama. Ulama di rumah entah siapa? Ibu dia lah ulama. Faham maksud saya? Di rumah kita tak ada ulama. Yang jadi ulama tu kaum ibu di belakang tu. Makanya dikatakan al-um adalah satu ulama, tetapi yang membantu ulama ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki bertanggungjawab atas perempuan. Jadi bantu dia, tapi ulama yang sebenarnya di rumah siapa? Ibunya. Makanya ibunya kena belajar. Dan di antara belajar tidak pandai, contohkan kepada anak-anak. Kalau anak-anak tidak dicontohkan dengan yang betul, besok anak lagi akan berosak. Jadi besok anak-anak lumpur dengan abangnya. Abangnya baca Fatihah kuat, dia bacanya bagus, lebih kuat nanti. Tak boleh, Syekh. Hukum tidak boleh diubah dengan alasan. Alasan saya supaya anak-anak saya dengar, bukan. Tidak boleh dimasukkan suatu hukum kecuali dimasukkan oleh Quran hadis. Alasan tidak ada. Okey, teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya hendak tanya, yeah, bolehkah anak tiri bersalaman dengan ibu tiri? Terima kasih dari kaum muslimah. Ya, boleh, kerana ibunya sudah, ibu tiri itu jadi ibu dia dah, walaupun ibu tiri. Bapak dia, bila bersetubuh dengan ibunya, ibu tirinya, bermakna dia tak boleh kahwin dengan ibu tirinya. Betul kan? Itu ibu dia. Itu ibu dia. Boleh bersalaman. Ya? InsyaAllah, teruskan soalan. Macam tadi, adik bapak saya, perempuan, umurnya dah nak 80 tahun. Saya pergi makan kenduri di rumah adik saya. Saya peluk, saya cium. Itu ibu saya. Sebab dalam hadis, makcik saya ibu saya. Makcik saya pengganti ibu saya. Tapi orang tengok, tengok kepala saya pakai macam ni. Kok orang tua dipeluk, dicium? Itu mak saya. Tak jadi masalah. Dibolehkan. Tapi kalau mak orang lain tak boleh. Mak entah boleh anda buat peluk? Tak boleh, Syekh, walaupun dah tua. Itu boleh. Adik saya, kebetulan adik saya yang perempuan datang. Dia peluk saya, dicium saya. Adik saya, kebetulan di tempat yang sama. Orang pertikaikan, yang pertikaikan urusan entah. Entah bodoh, entah pertikaikan lah. Tapi kalau entah tahu hukumnya, entah akan buat seperti itu. Kasih sayang antara kita, di antaranya kita peluk kan, kita cium. Subhanallah. Orang tua lagi pun, itu adik saya. Walaupun perempuan itu adik saya. Walaupun ibu dia lagi, tetap adik saya. Ya, itu boleh insyaAllah. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hukumnya sekiranya kita menjual beli yang ada unsur-unsur skim piramid? Adakah duit yang kita raih dari hasil boleh digunakan untuk menyelesaikan hutang? Bolehkah seorang anak menjauhkan diri sebab ibu bapanya membuat skim piramid dan memaksa si anak membuat yang sama? Jazakallah khair. Skim ini berbentuk MLM. Okey. Di dalam hadis Rasulullah SAW, al-halal bayyinun wal-haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Faman waqa'a fil mutasyabihat faqad waqa'a fil haram. Di hadis yang lain, al-halal bayyinun wal-haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'rifuhunna kathiru minan nas. Faman waqa'a fil mutasyabihat faqad waqa'a fil haram. Dalam hadis riwayat Muslim ni bermaksud yang halal tu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya samar-samar. Syubhat. Tak banyak orang yang tahu persoalan ini. Tak banyak orang yang tahu. La ya'rifuhunna kathirun minan nas. Kata Nabi, tak banyak orang tahu hukum syubhat ini. Tetapi oleh kerana tak tahu hukum ini, lebih baik kita tinggalkan. Kenapa? Kata Rasulullah, faman waqa'a fil mutasyabihat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang sengaja memasukkan dirinya di dalam benda-benda yang syubhat ini, dia sudah mencapakkan dirinya dalam yang haram. Jadi kalau ada yang lebih jelas, yang halal, kita tolak yang syubhat ini. Tetapi saya belum berani mengatakan bahawa sistem piramid ini yang dikatakan oleh orang ini halal atau haram. Sebab saya tak tahu polisinya. Ya, ada mengatakan sistem piramid. Tapi bukan sistem piramid. Sebab piramid itu menindas. Yang makin banyak di bawah, makin senang di atas. Di bawah ditindas, di bawah senang linang. Di atas senang linang, di bawah kerja kuat. Siapa sekarang yang bekerja di bawah? Siapa yang makan di penyuntung di atas? Menindas saya. Haram hukumnya. Tapi anda tak katakan dulu ya, anda tak tahu apa yang dikatakannya. Tetapi kalau lihat ulama-ulama kita sudah mengeluarkan satu fatwa, sistem piramid ini adalah hukumnya haram. Hukumnya haram. Okey, satu masa kita boleh bincang tentang sistem ini. Kita bincang satu masa. Sebab boleh satu kuliah tentang masalah ini. Sebab kebanyakan sekarang antaranya direct selling ya, dia gunakan sistem ini paling banyak. Supaya anda masuk dia punya member. Masuk dia punya keahlian. Anda kena bayar sekian-sekian. Anda nak senang, anda cari dia banyak-banyak. Jual dengan dia. Dan seterusnya lama-lama, yang di bawah setengah mati nak kerja, di atas untung. Jadi sistem ini sebenarnya menindas. Dalam Islam, tidak boleh seperti itu ya. InsyaAllah. Okey, teruskan. Ustaz, apa yang harus saya buat jika mantan suami saya melarang anak-anak kami berhijab dan bersolat 5 waktu? Jumpakan saya. Biar saya bahas habis-habis. Patut kita bersyukur anak kita pakai hijab ataupun menutup aurat. Kalau pakai hijab pun, ya, mantan suami. Kalau kita lihat, jarang perempuan pakai hijab, laki-laki kacau. Iya kan? Jarang. Isteri saya nak cerita ni pasal itu pengalaman saya. Isteri saya jalan dengan saya. Ya? Oleh kerana dia pakai hijab. Ataupun dia jalan seorang. Ataupun dia kadang-kadang saya suruh buat urusan dalam bank. Aman saya. Tetapi ada sahabat-sahabat yang cerita, isteri dia pun dah berumur, ada orang follow saya. Ya? Jadi kita katakan bahawa bersyukurlah kita kalau isteri kita nak tutup aurat. Sebab menutup aurat hukumnya wajib. Ini isteri tutup aurat, dia sakit hati. Kenapa sakit hati? Anak-anak tutup aurat, dia sakit hati. Ini orang tak betul. Berpenyakit hatinya. Rawatlah hatinya supaya anak-anak tu, bila tutup aurat, kita bangga, kita suka. Ya kan? Sebab perintah Allah. Ayat-ayat tentang menutup aurat tu banyak sangat. Dan di antara akhir zaman, tanda akhir zaman, perempuan ini berpakaian tapi telanjang. Telanjang tapi berpakaian. Apa dia? Dia berpakaian yang menutup aurat ke buka aurat? Buka aurat. Ataupun dia tutup aurat tetapi melihatkan bentuk auratnya. Sama seperti berpakaian tapi telanjang. Itu tanda kiamat inilah sekarang. Laki-laki, ya, tutup aurat. Kadang-kadang perempuan buka aurat. Dan disuruh tutup aurat tu yang anak-anak dara, yang muda-muda. Yang tua ni tak haun, tak pencin. Tutup pun masih dibolehkan. Tapi kalau kita tengok berjalan, neneknya pakai tutup aurat. Si cucunya, nah, yang sedang ni dibuka dia punya aurat. Betul ke tak betul ni? Tanda akhir zaman, Syekh. Jadi saya doakan kepada yang bertanya ni supaya bapaknya atau suaminya menerima hukum Allah SWT, di antaranya tutup aurat. Menutup aurat hukumnya wajib sampai hari kiamat. Teruskan soalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz Hafizahullah. Apa yang berlaku terhadap cincin emas itu? Siapa yang mengambilnya? Saya tidak tahu siapa mengambilnya. Saya tidak tahu sebab cerita itu sampai di situ saja. Tetapi yang punya cincin dia tak mengambil. Sebab cincin itu dibuang oleh Rasulullah SAW. Dia katakan, Wallahi aku tak mengambil. Kerana dia sudah dibuang oleh Rasulullah SAW. Lihat. Kalau cincin emas itu mahal, bagi sahabat ini, akidah dia lebih mahal. Kalau cincin ini mahal, bagi sahabat ini, akidah lagi mahal. Bagaimana dia menjaga akidahnya? Tapi orang sekarang, Rasulullah SAW, kalau orang sekarang, kalau saya ambillah cincin daripada sahabat, saya ambil, saya buang. Saya lesap aja dia ambil, semua dia pakai. Semua. Orang sekarang. Mudah-mudahan tak berlaku lah dia dari kita, insyaAllah. Pastikan anak kita tak pakai benda haram ni. Pakailah libas, libasut taqwa. Libasut taqwa adalah yang tidak bercampur aduk, campur aduk dengan yang haram. Sebab lelaki-lelaki separuh pakai sutra. Dia katakan sutra ni kan bagus. Apa guna Allah cipta sutra kalau kita tak pakai, katanya. Ya Syekh, bukan macam itu jawapan anda. Apa guna Rasulullah SAW, apa guna Allah mencipta sutra kalau kita tak pakai? Kalau gitu, apa guna Allah cipta babi kalau kau tak makan? Sebab orang kafir makan babi. Kalau itu kau makan babi, ya? Tak mau makan babi pula. Yang diharamkan tetap haram, kan? Faham maksud saya? Okey, teruskan soalan. Assalamualaikum, Ustaz. Pahala di Masjid Al-Haram 100 ribu kali ganda. Apakah pahala itu sama dengan di luar kawasan masjid atau berdekatan dengan hotel? Sebab ada mengatakan pahalanya sama. Dia sembahyang di Masjidil Haram dan sembahyang di luar Masjidil Haram, sembahyang berjamaah di Masjidil Haram dan sembahyang tidak berjamaah di Masjidil Haram itu berbeza. Yang dikatakan sembahyang pertama sekali, sembahyang berjamaah di Masjidil Haram, pahalanya 100 ribu. Okey? Tapi sebenarnya sembahyang di Masjidil Haram ataupun di tanah haram. Kerana kalau kita lihat dalam tafsir, dalam surah Al-Baqarah terutamanya, dijelaskan di situ, kita sembahyang di tanah haram, yang di Mekah, maka pahalanya 100 ribu. Tapi yang terbaik adalah di dalam masjid. Kerana kata ulama, kalau sembahyang itu 100 ribu, kalau kita sembahyang berjamaah digandakan 27 kali lagi. Kalau kita sembahyang di tanah haram, 100 ribu. Tetapi kalau kita berjamaah digandakan 27 kali. Dan bagi berkahwin digandakan lagi. Subhanallah. Allah maha kaya untuk beri pahala yang begitu besar. Bila kita yakin maha besar Allah, maha kaya Allah. Kerana pahala ini akan dibeli oleh Allah SWT dengan syurga yang luasnya langit dan bumi. Jadi kita yang fikir lagi, betul ke banyaknya? Ya Syekh, dikasih banyak salah, tak dikasih bersalah. Kasih sedikit, nanti lagi dikasih banyak, ini tanda ke? Allah kasih begitu banyak pahala. Dan masjid Rasulullah SAW separuh. Tapi yang kita katakan, kalau boleh sembahyang berjamaah, kalau tak ada sembahyang jemaah di hotel boleh, tetapi dengan syarat hotel itu bersambung jamaahnya sampai ke masjid. Katakan dulu, saya pergi haji dengan Fatrah. Fatrah dekat depan saya ni. Kita punya hotel itu di Marwah. Di Marwah. Sofitel. Hotel Sofitel. Sofitel hotel di Marwah. Bersambung dengan Marwah. Memang bersambung. Kita tengok bangunannya sambung ke Marwah. Bila hari Jumaat, kita tak boleh turun. Kita lambat sikit. Fatrah. Tak boleh turun. Kat bawah semua. Bagaimana kita nak buat? Terpaksa kita sembahyang di hotel. Tapi hotel kita betul-betul menghadap masjid. Kita boleh tengok orang rukuk sujud. Sebab di cermin. Kita buka dia punya langsir, kita tengok. Di bawah kita sampai belakang, 3-4 kilo ke belakang panjangnya. Kalau keadaan seperti itu, yang tak sembahyang di hotel. Tetapi kalau depan atas kosong, atas sembahyang di hotel, tak dapat sembahyang jamaah dah. Sebab terputus. Ulang lagi sekali. Kalau antara sembahyang di hotel, seperti di musim haji, penuh sampai belakang, yang tak dapat pahala. Tetapi kalau antara sembahyang di hotel, di bawah kosong, depan lagi kosong, anda tidak dapat pahala. Sebab anda putus daripada jamaah. Jadi turun. Turun sembahyang. Itu dapat pahala sebagaimana dijanjikan. Begitunya sembahyang-sembahyang sunnah di Masjidil Haram. Sembahyang-sembahyang sunnah di Masjidil Haram. Maka pahalanya sama. Juga setiap kali sembahyang sunnah 100 ribu. Sebab Rasulullah SAW tak katakan sembahyang wajib. Tak. Apa saja sembahyang. Sembahyang tahiyatul masjidnya. Kalau kita sembahyang Tahiyatul Masjid di Masjidil Haram, pahalanya 100 ribu. Berbeza dengan sembahyang Tahiyatul Masjid di rumah kita. Ataupun di kampung kita. Di Masjidil Haram separuh daripada Masjidil Haram. Di Masjid Palestin, Masjidil Aqsa itu separuh daripada Masjidil Haram. Makanya saya katakan kepada sahabat-sahabat ya, kalau pergi Mekah nanti jangan sibuk-sibuk pergi Jarana atau Tanaim. Atau pergi Jarana atau Tanaim. Ini dapat umrah atas umrah. Hukumnya haram, tidak sah. Tidak ada dalilnya masalahnya. Sedangkan kata Rasulullah SAW, khudu'ani manasikakum. Ambil daripada aku cara kamu kerjakan manasik. Kalau berbeza, tidak sah. Sebab syaratnya, mesti seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah buat umrah, dalam haji tidak ada. Sahabat, mana sahabat yang buat umrah atas umrah? Tak ada. Artinya kalau kita nak buat umrah, kita balik negeri kita, kita beli tiket, pergi sekali, iya. Tetapi kalau ada di Mekah, subuh, sebelum subuh, pergi Tanaim. Nanti sembahyang subuhnya di mana? Di Tanaim sana. Rasulullah SAW tak janjikan, Allah tak janjikan bahawa sembahyang di Masjid Tanaim sama seperti sembahyang di Masjidil Haram. Ataupun pergi Jarana. Itu kan keluar Mekah, keluar tanah haram. Keluar tanah haram, pahalanya tidak seperti di dalam tanah haram. Jadi, nanti subuh pergi mana? Pergi Tanaim. Nanti maghrib, pergi Jarana. Sembahyang maghrib, isyak hilang. Di mana sembahyangnya? Subhanallah. Sedangkan sekali kita sembahyang, sama ada sembahyang wajib atau sembahyang sunnah, di Masjidil Haram sama seperti 8 tahun satu waktu di negeri kita. 8 tahun lebih. Jadi kalau kita ada di Mekah, dan kadang-kadang orang ni, dia duduk kat Mekah, tak suka lama-lama. Kenapa dia nak cepat-cepat pergi Madinah? Pergi Madinah bukan kerana pijak, kerana kubur. Iya kan? Dia cakap rindu kan Rasulullah SAW. Biasanya kau rindu kan nampak? Kau rindu kan kuburnya? Kalau gitu, mana tak kuburi? Kata Rasulullah apa? La'anallah al-Yahud wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Allah laknat Yahudi dan Nasrani kerana menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat beribadah. Anda nak beribadah di masjid atau di kubur? Makanya kata Rasulullah, asyaddu rihali ila thalathati masajid. Dituntut berpergian, dia katakan berpergian ibadah hanya kepada tiga masjid. Masjidi hadha. Rasulullah, masjidku aku, masjidku ini. Masjid Makkah, Masjid Ilia di Palestin. Jadi kalau pergi Madinah nanti, jangan berniat nak pergi kubur. Kalau tak niat pergi kubur, nak tak kuburi. Hukumnya syirik. Tapi niat sembahyang di Masjid Rasulullah SAW, iya, terdapat pahala. Pahalanya besar. Niat saja dari beri pahala. Dan sampai di situ, digandakan hingga 700 kali ganda. Orang-orang yang beriman, kalau berniat dapat 10 pahala. Kalau dilaksanakan, ditambah sampai 700 kali ganda. Bukan 10, bukan 11, bukan 12, tapi 700 kali ganda. Itu kita bincang hadisnya di sini. Di sini kita, dalam buku ni kita bincang. Innamal a'malu binniyat, bahawa amal itu memulakan dengan niat. Niat saja dapat 10. Kalau berupa kebaikan, tapi kejahatan kalau kita niat Allah tak tulis. Kecuali kita dah buat, itu pun satu. Berbeza dengan ibadah, dia niat 10. Dilakukan, digandakan sampai 700 kali. Subhanallah. Jadi kalau orang di Madinah nak pergi Mekah, kita katakan saya ke Mekah kerana ingin sembahyang di masjid Masjidil Haram di Mekah. Begitu juga yang pergi Palestin. Saya pergi Palestin itu, siapa ikut saya di Palestin sini? Tak ada ya, tak ada ikut ya. Subhanallah. Makanya tuan-tuan, kenapa saya buat agensi travel agency untuk membawa jamaah haji? Saya kesian orang pergi haji habis ribu-ribu, puluh ribu, tapi hajinya subhanallah. Haji apa saya pun tak tahu nak apa kan. Kata orang sekarang Haji Marlboro. Haji Marlboro pun tak layak saya kata-kata. Entah haji apa saya tak tahu. Kenapa? Contohnya ya, kami pergi Palestin. Di Masjid Ibrahim tu, itu ada makam. Geng-geng dia orang ni, sampai saja masjid, dia beri salam kepada batu. Lepas beri salam, dia sembahyang 2 rakaat. Kalau dia sembahyang 2 rakaat, Tahiyatul Masjid, dia dapat Tahiyatul Masjid. Tapi kalau 2 rakaat kena ada kubur, apa namanya? Okey, kalau itu kubur, boleh tak sembahyang di masjid yang ada kubur? Amin. Saya tak pasti. Makanya penjaganya saya tanya. Saya cakap dengan dia. Saya tanya dengan dia dalam bahasa Arab lah. Apakah ini makam? Ya, ini makam. Apa ini kubur? Bukan kubur. Makam, artinya tempat diduduk. Tempat disinggah. Maka Nabi Ibrahim semasa di Palestin duduk kat situ. Tetapi bila Nabi Ibrahim berpindah, maka dijadikan, diingatkan tempat itu, dijadikan masjid. Tapi pemahaman orang sekarang, makam adalah kubur. Jadi, itu pun Nabi Ibrahim duduk di bawah tu. Masjid kan tinggi, di bawah. Jadi di atas jadikan masjid supaya senang. Jadi bila anda tanya kepada penjaganya, apakah ini kubur? Bukan. Tetapi bila anda beri taklimat, sampai tak boleh beri taklimat, kenapa orang yang datang kat situ, "Ya Ibrahim, Ya Ibrahim." Di mana Nabi Ibrahim? Menangis menitis air mata, baca tahlil dan sebagainya. Ya Syekh, betul ke tak betul? Sehingga grup-grup kat sini duduk kat sana satu malam. Pada masa itu malam apa? Isra dan Mi'raj. Dia ke sana untuk menunggu Isra dan Mi'raj. Kemudian kalau kita lihat ada masjid yang ada kubah tu bukan masjid asalnya. Itu tempat batu tu. Ya, katakan batu apa? Bergantung. Yang di bawah berapa meter baru itu Masjidil Aqsa. Tapi kebanyakan orang kita iktikaf di situ. Dan kalau kita tengok katanya batu bergantung. Saya tengok gantung macam mana? Di kiri kanan ni semua ada apa? Ada tembok tu untuk pegang dia batu. Cuma nak masuk macam bergantung lah. Tapi antara masuk dalamnya bergantung apa? Kemudian batu tu yang bulat tu ada bekas tapak. Kononnya semasa Rasulullah SAW nak berangkat Isra Mi'raj, batu tu dia ikut. Maka Rasulullah SAW tendang dia, maka berbekas. Kuat manalah kira-kira Rasulullah SAW. Dan tempat tu dibuat macam satu kurungan. Ditaruh lampu. Maka orang pun datang, dia masuklah tangannya kat situ. Nak pegang bekas tapak kaki tu. Entah apa dibaca tak tu. Dapat berkat. Itu syirik, Syekh. Sekarang orang nak apa? Dikomersialis kan? Nak duit. Supaya orang datang dibuatnya. Jadi setiap orang datang masuk tangannya kat situ. Entah apa dibaca. Antum jangan buat ya. Dibuat macam apa tau? Macam Hajar Aswad. Dan siapa suruh sembahyang kat situ? Nak sembahyang di Masjid Aqsa. Tapi dipropagandakan oleh Yahudi. Kenapa? Yang guide kita mengatakan, sekarang yang ditunjuk kubah tu. Seolah-olah itu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di bawah. Besok Masjidil Aqsa diorang robohkan, diorang katakan tak apa-apa, masih ada. Sebab diorang sangka Masjidil Aqsa tu yang ada kubah tu. Yang ada kubah tu, itu bukan masjid je. Iya, tempat dikatakan batu bergantung. Dulu di situ tak diadakan solat. Tapi sekarang ada dua. Bawah ada orang solat, atas ada orang solat. Bawah ada imam, bawah atas ada imam. Tapi orang-orang bodoh direbut yang atas. Sedangkan yang pahala lebih sedikit daripada pahala Masjid Madinah, itu di Masjid Al-Aqsa. Yang di atas tak ada. Tak ada kena-mengena. Tapi kebanyakan mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, banyak lari ke situ. Jahil. Jadi kita kesian orang-orang ni, maka saya cuba ingin mengembangkan sunnah di kalangan kita. Adanya pergi Mekah dan pergi Palestin. Maka saya buat. Saya rasa saya nak pergi pun letih dah. Tapi tak apalah. Sebab kita pergi umrah tempoh hari, kalau kita lihat, subhanallah, banyak yang bid'ah. Bila pergi Palestin, kita akan singgah di masjid-masjid. Yang kononnya ini masjid soleh. Di situ makamnya. Semua masjid yang saya pergi yang ada makam Nabi, saya tanya kepada penjaganya. Saya cari penjaganya. Saya tanya, apakah ini masjid? Ya. Apakah ini makam? Ya. Apakah ini kubur? Bukan. Jadi istilah mereka makam, kadang-kadang Nabi soleh di situ. Makam artinya tempat tinggal. Makam artinya tempat dia singgah. Tapi bila dikenangkan, maka dibuat masjid di situ. Tapi oleh kerana mereka menyangka bahawa makam itu kubur, maka dibuatlah sebesar-besar tu. Basah makamnya besar, tinggi. Nah, lebar. Sedangkan manusia berapa besar saja. Dan separuh orang diambil di songkok, dilap makam tu. Habis apa ambil berkat? Separuh diambil di sapu tangan, tak ada songkok, dilap. Kalau boleh kan buka baju. Buka baju, lap, lap, semua pakai semula. Apa kena mengena? Dan kita ingat tak masa pergi Mekah, bila tawaf ramai orang, dia punya kotra atau kotra dia lontar kena tak apa, kena saja nanti dia ambil semula, disimpan. Itulah yang paling berkat, itu yang paling musibah, Syekh. Ingat tak kadang-kadang songkok tu, ya, digosok, kalau tak boleh gosok dia lontar kena kain Kaabah saja, dia ambil berkat. Itu syirik. Nabi mana ajar seperti itu? Sahabat mana ajar seperti itu? Maka kita nak pimpin jamaah untuk pergi umrah atau pergi haji supaya ikut cara sunnah. InsyaAllah faham? Okey, teruskan soalan yang ada ni. Assalamualaikum Ustaz. Boleh jelaskan tentang bersalaman dan cium tangan Ustaz? Ini masalah khilaf yang tidak bawa kepada syirik. Tapi kami tidak galakkan cium tangan. Tapi kalau cium tangan untuk menghormati guru kamu, bukankah Imam Syafi'i miroh menghormati guru? Tapi janganlah guru tu paksa-paksa macam ni. Ya, tidak boleh. Kalau dia nak cium, tak ada masalah. Dia ingin menghormati gurunya. Ya. Ini satu tarbiyah, satu didikan. Tetapi kalau Nak bangga-bangga cuba tengok, itu tak boleh lah. Ya, tapi kalau dia nak menghormati kita, tak jadi masalah. Sebab ada satu hadis, Rasulullah SAW juga pernah dicium tangannya. Tapi kami tak galakkan lah, sebab takut jadi rukuk. Rukuk kepada guru tadi. Biasanya bila nak salam, dia rukuk. Walaupun tidak sujud. Jadi kami tidak galakkan. Tapi kalau ada yang salam, tak jadi masalah. Cuma orang sekarang ada dua cara salam. Satu cara salam dengan cium tangan, satu teruk kat dai. Kebanyakan sekarang teruk kat dai. Yang teruk kat dai haram. Contohnya, Imam Syekh Al-Jazairi, Syekh Al-Jazairi yang mengajar di Madinah, sekarang dah tua, anaknya dah ganti. Pernah orang Afrika bertanya, Syekh, di kampung ana, orang lepas baca Al-Quran, dicium, teruk kat dai, teruk di atas. Dicium, kemudian teruk kat dai. Teruk kat dai, kemudian teruk kat atas. Jadi balik sepanjang-panjang, teruk kat atas. Menjunjung Al-Quran, menghormati, sampai di rumahnya baru dia letak. Apa kata Syekh itu syirik? Marah dia. Apa syirik menghormati Quran? Syirik ke? Kata Syekh itu, dai ni untuk sujud. Sujud untuk siapa? Untuk Allah. Dan di dalam hadis, kalau ditakdirkan orang itu masuk neraka, tapi dia pernah sujud, yang tak terbakar ni. Dainya yang sujud tak terbakar. Allah haramkan api untuk memakan dai yang sujud kepada Allah SWT. Jadi, sujud dai ni untuk Allah. Bukan untuk Al-Quran. Jadi, syirik. Apalagi sekarang kalau salam taruh kat dai. Kadang-kadang budak-budak bila taruh kat dai, kalau sempat, cakap, jangan taruh kat dai. Kena cium. Jadi, taruh kat dai salah. Asalnya teruk kat dai ni kalau tengok Filipin. Filipin, orang Kristian Filipin, kalau cium mesti teruk tak? Tak cium tangan, dia teruk kat dai. Jadi orang Filipin pernah cakap dengan anak, orang Filipin tu masuk Islam. Cakap dulu kami dalam Kristian, kami diajak oleh ibu kami, kalau salam teruk kat dai. Jadi takuti ini membawa kepada kesyirikan. Akhir zaman, sekarang akhir zaman, manusia dia tak tahu yang syirik, sunnah, bid'ah, tauhid, syirik, mereka sudah tak tahu lagi. Itu akhir zaman. Makanya tugas kita semua ni makin berat. Apa tugas kita? Kita kena berdakwah. Dan perbincangan kita amar makruf nahi munkar, saya katakan awal-awal nahi munkar bukan tugas saya seorang. Bukan tugas ustaz, tapi tugas semua orang yang mengimani dan ada ilmu walaupun sedikit. Kata Rasulullah balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Okey, teruskan soalan. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengerjakan solat sunnah sebelum fardu subuh di rumah, kemudian ke masjid untuk berjamaah. Apakah perlu mengerjakan solat tahiyatul masjid? Sebagusnya kita terus ke masjid. Kecuali kalau masanya panjang, kita nak sembahyang sunnah di rumah, okey, seperti sembahyang qiyamul lail di rumah. Tetapi kalau dah selesai sembahyang qiyamul lail, sebaiknya qiyamul lail di rumah bukan di masjid. Ulang, sebaiknya qiyamul lail tahajud di rumah bukan di masjid. Tapi setelah, sebab kata Rasulullah, janganlah jadikan rumah kamu kubur. Artinya tidak diibadahi dalamnya. Setelah kita selesai sembahyang sunnah di rumah, seperti apa qiyamul lail dan sebagainya, maka kita pergi awal ke masjid, tak ada masalah. Sebab i'tikaf di masjid hukumnya sunnah i'tikaf. Menunggu solat sama seperti solat sebagaimana dalam hadis. Jadi pergi awal, insyaAllah kita sempat sembahyang tahiyatul masjid. Kita sempat i'tikaf. Dan sampai i'tikaf kita baca Al-Quran. Bila kita nak baca Al-Quran dengan tenang? Di rumah kadang-kadang cucu kacau. Kadang-kadang bunyi telefon. Pergi masjid, baiknya matikan telefon. Tak ada lagi. Sampai pintu masjid, kita matikan, tak ganggu orang. Kita baca dengan tenang, dan berada dengan tenang. Ya, ataupun tinggalkan kat kereta lebih baik. Jadi di situ baru dapat kebaikannya. Jadi, kalau nak pergi awal ke masjid, pergilah. Tetapi sembahyang tahiyatul masjid, itu Rasulullah di antara tanda kiamat, orang bila mengabaikan sembahyang tahiyatul masjid, maka nak masuk masjid, bersedialah untuk tahiyatul masjid. Jangan masuk gitu saja. Ya, insyaAllah. Itu jawapan saya, insyaAllah. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ramai yang mengatakan dibolehkan mengerjakan umrah banyak kali, kononnya disebabkan kita berjauhan dengan tanah suci. Itu jadi, bukan alasannya. Tak ada lagi saya. Yeah. Jadi kita mengambil peluang ini untuk melakukannya. Adapun Nabi tidak melakukannya sebab dekat dengan Mekah. Subhanallah. Daripada Mekah ke Madinah, perjalanan berapa hari? Seminggu, Syekh. Kita daripada Mekah ke rumah kita, tolaklah daripada sini ke Canggih berapa jam? Yelah, antum yang dekat kat Canggih ni, mungkin katakanlah 2 jam. Gitu-gini, tunggu pesawat mungkin 2 jam. Katakanlah. Perjalanan daripada Canggih ke Jeddah 8 jam. Okey, kira semua. Daripada Jeddah dengan cekap dan sebagainya, naik teksi ataupun naik kereta sampai daripada Mekah sampai daripada Jeddah sampai ke Mekah 40 minit. Sekarang lagi lebur lagi cantik. Tak sampai 40 minit. Berapa jam tak kira? 10 jam. Ha, Nabi daripada Mekah sampai ke Madinah pada masa itu perjalanan gitu-gitu seminggu je. Mana jauh? Padang pasir. Daripada Madinah ke Mekah tu seminggu. Dengan padang pasirnya dan sebagainya. Lagi teruk mereka, lagi usah mereka. Jangan kita katakan, jangan dicipta satu hukum dengan alasan. Jangan tambah satu hukum dengan satu alasan, dua alasan, tiga alasan dan sebagainya. Agama kita sudah lengkap. Sudah sempurna. Tak ada tertinggal. Kalau Nabi tak pernah buat, entah buat seolah-olah Nabi khianah. Apa kata Imam Ahmad, kalau entah katakan itu sunnah, bermakna Nabi sudah khianah. Satu sunnah tak disampaikan. Kau sampaikan sekarang. Jadi kita jangan tambah. Alasannya Quran dan hadis. Tak ada Quran dan hadis, sampai kiamat kita katakan tidak boleh. Ayat Allah SWT, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Kita letak mana? Allah mengatakan, hari ini aku sudah sempurnakan agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sudah cukupkan nikmat kamu. Wa raditu lakumul Islam Madinah. Dan banyak lagi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa mengerjakan satu amal yang bukan daripada perintah kami, maka yang diamalkan itu adalah bid'ah. Itu hadis yang dikatakan hadis sahih, hadis Muslim. Hadis Bukhari, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa raddun. Itu hadis Bukhari. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, aku sudah sampaikan segala-galanya. Bukankah di hari Arafah Rasulullah SAW apabila ditanyakan kepada sahabat, apakah aku sudah sampaikan? Sahabat mengatakan, ya, engkau sudah sampaikan. Ditanya lagi sekali, apakah aku sudah sampaikan? Kata sahabat, itu di mana? Di Arafah. Yang dihadiri oleh ribuan sahabat. Yang ketiga, bila ditanya, ya, wahai para sahabat, bukankah aku sudah sampaikan? Kata sahabat, sudah sampaikan. Rasulullah SAW menunjuk jadinya ke langit, mendongak. Ya Allah, saksikan. Aku sudah sampaikan. Ya Allah saksikan, aku sudah sampaikan. Ya Allah saksikan, aku sudah sampaikan. Dan jadi saksi di antaranya adalah sahabat-sahabat yang banyak. Dan Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada satu jalan untuk masuk syurga secara aku sudah sampaikan. Begitu juga tidak ada satu perkara yang boleh mengelakkan engkau daripada neraka kecuali aku sudah sampaikan. Jadi nak masuk syurga, apa yang disampaikan Rasulullah SAW masuk syurga? Apa yang dilakukan Rasulullah SAW masuk neraka? Ya kita cipta yang baru, siapa suruh? Yang ada kita tak sempat nak lakukan semua, yang kita cari-cari, yang tak sempat ni bila kita nak buat? Allahu Akbar. Tidak ada dalil yang mengatakan umrah atas umrah. Tidak ada dalilnya. Adapun dia mengatakan Aisyah radhiyallahu anha, dia pergi Tanaim atau Jaranah. Dia ada sebab. Bukankah dia masuk dalam keadaan haid ataupun dia berhaid, maka bila dia kering daripada haid, asal asam dia disuruh keluar daripada tanah haram. Yang menemankan siapa? Abdul Rahman. Siapa Abdul Rahman? Abang dia. Tapi abang dia tidak pakai umrah. Kalau yang paling layak pakai umrah, siapa dia? Abdul Rahman, sebab dia menemani adiknya Aisyah yang pada masa itu kena masuk umrah. Yang Aisyah kena masuk umrah, lupakah Abdul Rahman, abang dia nak masuk umrah. Tapi dilarang oleh Rasulullah SAW, maka dia tidak pakai. Kalau katakan umrah itu wajib atau sunat, tentu Rasulullah SAW mengatakan, ya Abdul Rahman, kenapa kau tak masuk dengan umrah? Tidak. Dan begitu juga tidak ada satu pun daripada sahabat bersama Rasulullah SAW buat umrah semasa ada di Mekah kerjakan haji. Dan para sahabat setelah kewafatan Rasulullah SAW, tidak ada salah seorang pun daripada sahabat yang melakukan umrah atau umrah. Maksudnya sampai di Mekah, dia buat umrah. Dah tak ada kerja, dia pergi umrah. Pergi Tanaim, Jaranah dan sebagainya. Tidak ada. Jadi daripada mana dalilnya? Dalilnya daripada ni, tukang teksi. Sebab tukang teksi pergi balik berapa kena bayar, itulah cari pencarian dia. Ya, umrah teksi itu. Bukan umrah daripada Rasulullah SAW atau daripada Allah SWT. Dan saya katakan tadi, sayang kita sembahyang kebanyakan ditinggalkan. Sembahyang subuh. Sebab bila saya tanya jamaah yang pergi sembahyang, yang pergi umrah waktu sebelum subuh, di sembahyang subuhnya di mana? Imbah di jalanan atau imbah di Tanaim atau Jaranah? Sedangkan sembahyang subuh di Masjidil Haram pahalanya besar berganda-ganda daripada sembahyang subuh di tempat yang lain. Sahabat, memang banyak orang yang tak boleh terima ni, itu urusan dia. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajipan ana dan antum semua kecuali menyampaikan dengan berhujah, dengan bayan. Kami sudah beri hujah. Laukana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau umrah atas umrah itu bagus, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in sudah buat. Tapi ada dalilnya? Tak ada. Jangan cari-cari dalil, memang tak ada dalilnya. Tapi degilnya dia orang tak tahu macam mana kita nak buat orang degil. Ya kan? Okey, teruskan soalan. Ya, 10:30 saya minta kita tutup kerana saya ada hal dan besok pagi-pagi saya kena ke Melaka, ke Kuala Lumpur insyaAllah. Kita ada kuliah di mana? Di Kuala Lumpur nanti. Hari Ahad. Sampai di sini. Okey, teruskan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selesai mengerjakan umrah buat pertama kalinya. Mengerjakan pula umrah untuk ibu bapa atau orang yang telah meninggal. InsyaAllah akan memberi manfaat untuk mereka dan ia tidak memerlukan kepada wasiat kerana ia satu bentuk sedekah kepada mereka. Apakah benar Ustaz? Itu tidak benar. Subhanallah. Orang yang menyampaikan seperti kita hampir tidak ada. Tapi orang yang menentang apa yang kita sampaikan itu ramai. Mereka punya media. Mungkin TV. Mungkin radio. Mungkin surat khabar. Tapi kita tak akan diundang di radio dia, di TV dia. Kecuali radio Hang lah. Radio kita. Okey. Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, apabila mati anak Adam, putus semua. Kecuali tiga. Degil tu dia tak mau terima hadis ni. Pertama ilmu afa'al, kedua amal jariah, ketiga anak yang soleh. Okey, anak yang soleh dijelaskan oleh Imam Muslim. Dan begitu juga kalau kita lihat dalam apa yang dituliskan oleh Ibn Qayyim al-Jauzi. Anak yang soleh yang mendoakannya, doa ini ibadah. Doa huwa ibadah. Dan dikeluarkan dengan hadis-hadis Muslim yang lain, semua amal ibadah yang dilakukan oleh anak yang soleh, bapaknya akan dapat pahala sedikit pun tidak dikurangkan. Sehingga Al-Albani memisalkan satu ibadah yang dikatakan baca Al-Quran. Lihat dalam kitab Saum yang ditulis oleh Al-Albani rahimahullah. Seorang anak yang baca Al-Quran, mak bapaknya dapat pahala. Tidak dikurangkan sedikit pun. Sehingga mak bapaknya dapat anugerah. Apa anugerahnya? Crown. Taj dalam bahasa Arab. Taj dalam bahasa Arab, kita tengok dalam kamus, crown. Bila dipakaikan crown tu atau taj tu, mak kita, kata Nabi, sama seperti duduk dalam rumah yang dingin. Daripada mana di depan? Pahala, baca Al-Quran, yang diamalkan oleh anaknya. Okey. Di dalam hadis yang sama, hadis Muslim, besok di akhirat, mak kita bila dibangkitkan di mahsyar, dia terperanjat. Terperanjat, dia tengok pahala begitu banyak. Apa kata malaikat, itulah amalan anak kau. Bermakna, apa yang kita amalkan, mak bapak kita dapat. Tak perlulah kita niatkan, tahun ni saya buat umrah untuk mak bapak saya. Ataupun untuk mak saya. Tahun depan untuk bapak saya. Tahun depan lagi untuk bapak bertuah saya. Bila tak nak berumrah? Begitu juga haji sekarang, bukan senang nak pergi haji. Boleh pergi haji tiap tahun? Hampir tidak boleh sebab kota kita terlalu sikit. Sehingga boleh tahu kotanya berapa banyak. Okey, macam mana nak gajikan bapak kita? Macam mana nak gajikan mak kita? Kita sendiri pun tak terbuat nanti. Bukannya masalah tak ada duit, tapi masalah kota. Jadi kita katakan, apa yang kita kerjakan, mak bapak kita dapat. Kita mewakili mak bapak kita, Syekh. Makanya kalau ditakdirkan mak kita syurik pun, oleh kerana dia tak ada ilmu, maka kita wakilkan diri kita untuk mak bapak kita supaya dia diampunkan. Makanya jangan katakan mak kita kafir walaupun dia tak sembahyang. Jangan, Syekh. Sebab dia ada anak. Makanya kata Rasulullah, berkahwinlah anda dan banyakkanlah anak. Makanya disuruh poligami supaya banyak dapat anak. Tu kan marah di belakang ni. Saya tahu. Sebab anak-anak kita tu di antaranya akan menyelamatkan kita. Jadilah anak yang soleh. Tak payahlah kita buat bid'ah. Sebab amal soleh adalah amal yang tak ada bid'ah di dalamnya. Apabila Imam Syafi'i menjelaskan tentang ayat, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Lihat tafsir tu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin melihat Tuhannya yang di dalam syurga, faly'mal 'amalan salihan. Beramallah amal soleh. Amal soleh adalah amal ittiba yang tak ada bid'ah. Amal bid'ah Allah tolak sebagaimana hadis Aballah ayakbala amala sahib bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Allah enggan mengambil, menerima amal yang bercampur baur dengan bid'ah sehingga beri buang bid'ahnya. Jadi amal bid'ah Allah tidak terima. Dan kalau syirik, amal Allah batalkan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika anda syirik, pasti dibatalkan semua amal anda dan anda menjadi golongan yang rugi. Dua jangan dibuat. Pertama syirik. Kedua jangan bid'ah. Sebab amalan, katakanlah ini tak syirik ustaz, tapi bid'ah. Bila ada bid'ah, amalan tak tidak diterima. Bermakna sisi amalan tak. Makanya Allah mengatakan, Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahu radun. Siapa mengamalkan satu amal yang bukan daripada perintah kami, maka amal itu tertolak. Sia-sia. Jadi kalau kita nak beramal, tak payahlah kita niatkan untuk mak bapak kita dapat. Walaupun mak bapak kita tak pernah pergi haji, insyaAllah haji kita cukuplah. Untuk mak bapak kita. Kalau ada 5-6 orang anak, kalau semua pergi haji, subhanallah. Berapa pahala haji dia dapat? Faham maksud saya? Ada 10 anak. 10 anak pergi haji. Kalau semua haji diterima, mak bapak anda dapat anugerah 10 kali haji. Begitu juga orang yang khatam Al-Quran. Mak bapak kita tak baca Quran. Alibata pun tak tahu. Tapi kita mengkhatamkan Al-Quran. Kalau ada 10 orang anak, 10 orang mengkhatamkan Al-Quran. Setiap Ramadan misalnya, berapa kali mak kita mengkhatamkan Al-Quran. Apakah ini kita tak mahu? Subhanallah. Okey, ini semua ada hadis-hadisnya. Saya akan menyiapkan satu buku, di antaranya buku yang akan memperkatakan perkara ni. Ia supaya kita melihat hadisnya. Saya tidak akan bercakap kecuali ada hujah. Itu prinsip saya. Ia teruskan sahabat. Apa dia? Sama insyaAllah. Doakan mak bapa. Mak kita adalah mak bagi isteri kita juga. Isteri kita boleh kahwin dengan bapa kita? Boleh. Begitu juga mak isteri kita. Boleh kita kahwin dengannya? Sampai kiamat pun tak boleh. Jadi, kita doakan keduanya. Bermakna, anak yang soleh ini seperti perempuan. Lihat. Perempuan bila kahwin, diserahkan kepada laki-laki. Mak bapak tak ada campur-campur. Dan oleh kerana diserahkan kepada laki-laki, laki-laki tolonglah. Doakan mak mertuanya. Di samping anak itu mendoakan. InsyaAllah, ini semua ada hujah-hujah yang boleh kita baca nanti dalam hadis-hadis yang sahih. Kita tak tahu kerana kita tak belajar. Kita tak jumpa juga kerana kita tak cari. Kadang-kadang orang dah jumpa, kita tak percaya. Sebab bukan kita yang jumpa. Ya kan? Seolah-olah tak ada. Sebab orang di luar tu tak percaya kerana dia tak pernah belajar. Dan dia tak pernah cari. Bila kita jumpa, kita bagi kepada dia. Dia tak boleh terima. Dia cakap, adakah hadis seperti ini? Kau tak belajar mana yang tak nak tahu. Kau tak pernah cari macam mana kau tak nak jumpa. Sekarang kita belajar, kita jumpa. Jadi masalah orang-orang yang degil ni, memang tak ada ubatnya. Kecuali petunjuk daripada Allah. Kita nak beri dia apa pun. Sehingga dalam Quran kita dah bincang itu hari, malaikat semua turun. Semua hujah-hujah dikedepankan. Orang mati dibangunkan. Dia tak akan percaya lagi. Kecuali besok dah mati, baru dia percaya. Makanya Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Sebab Tuhanmu sampai kamu yakin. Yakin itu mati saja. Sebab bila mati dia yakin. Tapi itu dah terlambat lah. Pada masa itu dah terlambat. Okey, ambil soalan. Kita ambil 5 minit lagi insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah memudahkan urusan Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallah. Allah syayik. Tidakkah solat qasar itu satu rusah atau kelonggaran dari Allah bagi mereka yang dalam safar? Kelonggaran berubah hukum. Bukan kelonggaran bermakna kita nak buat boleh, tak buat, tak buat, tak apa. Tak, jangan macam tu. Ingat tak saya katakan, di antara satu imam yang mengatakan, kafir anta kalau tinggalkan dengan sengaja adalah Imam Tabrani. Kata Imam Tabrani, engkau tahu sembahyang qasar, hukumnya. Tapi engkau tinggalkan, sama seperti tinggalkan solat. Sebab Rasulullah SAW tidak pernah sembahyang penuh, sembahyang tamah, sembahyang mustafir. Tak pernah. Yang antara lawan dia, kenapa? Siapa seperti tinggalkan solat? Apa hukum tinggalkan solat? Tinggalkan solat kafir. Mantarakan solat muta'abinan fakat kafar. Rasulullah SAW mengatakan, salu gamara itu muni usali. Solat kamu sebagaimana kamu boleh aku solat, sama ada solat mukim ataupun musafir. Sama ada sakit atau sihat. Rasulullah SAW kalau sakit, dia dalam keadaan apa? Dia duduk. Ataupun sembahyang sunat dibolehkan sembahyang duduk kalau dia sudah penat sembahyang berdiri. Tetapi kalau saja-saja sembahyang duduk, itu hukumnya haram. Ulang lagi sekali, kalau anda penat, okey. Tapi banyak orang sekarang malas. Dia sembahyang duduk, Allahu akbar duduk, sedangkan sihat. tanda-tanda tanda-tanda orang munafik adalah bila sembahyang malas. Jadi jangan sembahyang malas-malas, Syekh. Itu tanda orang munafik. Jadi bagaimana sembahyang Rasulullah SAW masa musafir? Bagaimana sembahyang Rasulullah SAW masa mukim? Bagaimana sembahyang Rasulullah SAW masa sihat? Bagaimana sembahyang Rasulullah SAW semasa keadaan dia sakit dan sebagainya? Khata' Yunisian. Jadi katakan manusia itu tempat buat silap dan lupa. Cuma kita disuruh wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu meminta pengampunan. Maka Allah sayang kepada kita dibukanya pintu taubat. Dan pintu taubat ditutup bila nyawa sampai di sini atau matahari terbit daripada barat. Jadi kita ni disuruh taubat. Cuma kita kadang-kadang tak tahu nak taubat. Kerana kita tak tahu benda tu haram. Kadang-kadang kita tak tahu nak taubat. Sebab kita tak tahu benda tu syirik. Berapa ramai orang melakukan kesyirikan. Walaupun dia taubat tetapi tidak ditinggalkan kesyirikan, taubatnya tak terima. Makanya dia wajibkan belajar sampai hari kiamat, Syekh. Dia wajibkan belajar sampai kita mati. Supaya kita membetulkan kesilapan-kesilapan kita yang syirik, yang bid'ah, yang khurafat, yang takhayul. Tidak dapat kita betulkan kecuali duduk dalam majlis seperti ini. InsyaAllah. Banyak lagi soalan siapa? Okey. Okey, teruskan. Ini. Sebut aja masjid ni supaya orang jangan pergi masjid tu. Supaya dia betulkan dia. Iya. Setiap kali jamaah ni pergi dia sujud. Iya. Dia membaca doa dengan menangis-nangis dengan suaranya nyari. Itu hukumnya haram, tidak boleh. Sebab itu hukum. Lihat dia. Dikatakan solat ini munajat. Apa itu munajat? Bisik-bisik. Lihat. Makanya kata Ibn Taymiyah, kalau nak berdoa, waktu munajat. Waktu bisik-bisik. Erti bisik-bisik kerana Allah dekat kepada kita. Dekatnya Allah dengan kita, maka kita bisik-bisik. Saya nak bisik-bisik dengan sahabat. Kerana saya nak dekat dengan dia. Ataupun tak akan dengar dia kecuali dekat. Kalau dah jauh-jauh gini, buat apa nak bisik-bisik? Jadi bisik-bisik ini dalam bahasa Arab munajat. Makanya kata Ibn Taymiyah, masa munajat itu dekat. Jadi kalau nak berdoa, masa munajat, kita bisik-bisik. Kalau baca kuat-kuat, itu hukumnya haram. Tidak boleh melafazkan dengan kuat semasa kita berzikir sujud, rukuk. Semasa Rabbi Firli, baca yang boleh, baca jahra, fatihah, dan surah, itu diizinkan. Itu tak semua sembahyang. Yang boleh sembahyang Jumaat, sembahyang hari raya, kemudian sembahyang maghrib, sembahyang isyak, ataupun sembahyang witir malam. Saya katakan sembahyang witir malam, saya baca dengan kuat, bacalah. Tapi jangan sampai jangan ganggu orang lain. Tapi waktu rukuk, sujud, tidak ada. Siapa suruh menangis-menangis seperti itu? Kebiasaannya ulama kalau membaca Al-Quran menangis. Sebab dia faham baca Al-Quran. Dan kalau dia sujud menangis, itu jadi masalah. Tapi sampai baca kuat-kuat, siapa suruh? Tidak pernah kita jumpa satu hadis, waktu sujud kita baca kuat-kuat. Doa kuat-kuat tidak boleh. Katakan kepada mereka, mana dalilnya? Kalau tak ada dalil, kita jangan buat seperti itu. Jangan ikut. Subhanallah. Lihat dia, di akhir zaman ni, banyak orang yang beribadah, ibadahnya rusak. Bermula daripada taharanya. Semalam ataupun beberapa hari yang lalu, kita ajar bab wudu. Rupanya, 60% atau 70% sahabat kita tak betul dia punya wudu. Kita dah buat bab wudu, baru kita tahu bahawa wudunya tak betul. Dah jadi ustaz. Dah mengajar. Tapi anak tengok dia punya wuduknya gigil-gigil dia. Sebab apa? Anak paksa dia. Jadi kita katakan bahawa kalau kita tidak betul dalam wuduk, maka sembahyang kita tak sah. Bila sembahyang tak sah, semua tidak diterima besok. Maka betulkan wuduk. Dan Nabi mengatakan, saya kunu fi hadihil ummah qaumun yataduna fit tuhur. Akan berlaku di kalangan umat ini kaum-kaum bermakna ramai yang keterlaluan dalam taharanya. Tahara ada empat, sahabat ya. Tahara empat. Pertama, mandi hadas. Kedua, wudu. Ketiga, tayamum. Keempat, istinja. Itu tahara. Tapi kalau ditanya, masih banyak saya yakin yang tak betul dia punya mandi hadasnya. Sebab saya katakan, sebelum mandi hadas, mesti bersihkan kemaluan. Lepas tu berwudu. Ustaz berwudu, ustaz. Saya selama ni dah dapat cucu, berapa cucu, saya tak pernah berwuduk sebelum mandi. Engkau belajar kat mana? Kau belajar dengan Nabi, kau belajar dengan siapa? Makanya kata Imam Al-Auza'i, ilmu itu adalah agama kamu. Maka tengok siapa yang, dari siapa kamu ambil ilmu. Tadi Imam Al-Auza'i, begitu juga Ibn Mubarak, mengatakan bahawa ilmu itu adalah agama kamu. Oleh itu, daripada mana kamu ambil ilmu? Kalau diambil daripada orang bina, jadi ahli bina. Kalau ambil daripada orang syirik, jadi syirik. Kalau ambil daripada orang yang ajar, tak betul, tak betul antaranya ilmu. Yang paling betul, buka kitab. Rasulullah SAW beruduk. Bagaimana bermula? Bermula dengan bismillah. Kerana bismillah itu niat. Niat itu apa? Bukan dibaca, nawaitu rafal hadasil asgar. Bukan itu. Itu tak pernah diajarkan. Dicuci tangannya, kemudian dibuat seperti ini. Kemudian dibuat seperti ini. Sebab celah-celah ini dibuat. Imam Ahmad mengiktiraf anak muridnya sebagai gurunya. Sebab diriwayatkan hadis diberikan kepadanya. Kata, engkau lah guru aku. Aku belajar dengan engkau. Satu hadis saja. Kemudian, komo-komo masuk mulut ke hidung satu jalan. Tapi orang sekarang masuk mulut dulu. Dan tiga kali ke hidung. Sedangkan satu jalan. Lepas hidung, muka. Lepas muka, tangan. Sampai sini. Lepas kanan, baru kiri. Lepas tu, bukan sabu jambul. Apa dia? Sabu kepala keseluruhannya. Lepas sabu kepala, ke telinga. Bukan jambul, tiga kali. Telinga, tiga kali. Lepas tu, kaki. Kaki kalau boleh buat seperti ini. Seperti ini. Ini kelingking, buat seperti ini. Kenapa disuruh buat seperti ini? Kalau tak nak karate, orang buat macam ni. Bukan macam ni karate. Tak karate macam ni, orang ketawa. Tapi buat macam ni. Sebab kadang-kadang tangan kita ni, yang paling kecil ni, dan kadang-kadang orang gemuk, susah nak masuk air di sini. Kita buat seperti ini. Ya. Lepas kanan kiri. Kalau tak buat ditakuti, hadis Rasulullah SAW, wailul lil aqab. Neraka wail bagi orang yang tak betul cuci kaki. Aqab asalnya adalah tumit. Sebab ada orang ambil sembahyang tenang-tenang. Tenang-tenang-tenang air. Buka sebesar-besar macam main capte. Lepas tu tutup dia. Takuti biarnya tak basah. Mangganya ada satu kaedah. Lihat, tak apa. Lewat sikit tak apa. Di dalam Al-Quran, idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Bila kamu nak dirikan solat, adalah kamu cuci. Muka kamu, tangan kamu dan termasuk kaki. Tapi sekarang orang ada dua. Ada satu cuci, satu sapu. Cuci atau basuh. Saya tengok ya, kalau orang-orang yang di Singapura nak pergi haji, rata-rata bawa air, kemudian ada spray. Betul kan? Betul atau tidak ni? Betul. Hantum pun boleh tengok. Ingat tak fatrah? Anda duduk dengan fatrah. Ini jadi perawi, boleh jadi perawi. Tapi dia Rasulullah hari, bukan Rasulullah. Di tepi kita tu, ada kata syekh kita tu, yang bawa rombongan haji lah. Nak tanya agama di sini. Nak tanya pasal kesihatan di sini. Katanya doktor agama di doktor dunia. Okey. Doktor-doktor tu perempuan. Tapi saya betul-betul. Fatrah tu ada. Bila dia tengok kita tayammum, dia tengok tayammum, saya pun ni, dia pun teringat nak semayang. Tapi dikeluarkan daripada bagnya, spray. Dia spray tangannya lah buat macam ni. Ini cuci ke sapu? Sapu. Okey. Lepas cuci tangan, madmadah. Lepas madmadah, daripada madmadah terus ke komo-komo dan terus istinsyar, lepas masukkan hidung. Tapi dia spray tangannya, lepas spray tangan tak spray mulutnya. Kalau spray mulut, komo-komo nak buat mana? Tak spray hidungnya, tak. Terus spray di muka. Bila spray di muka, disapu macam ni. Disuruh cuci ke suruh sapu, tuan-tuan? Disuruh cuci. Saya bezakan senang saja. Ada di rumah tanam bunga? Ada tanam bunga. Cuci bunga ke siram bunga? Siram bunga. Siram bunga ke sapu bunga? Siram. Ataupun senang, pinggan. Mak kita atau isteri kita, cuci pinggan ke siram pinggan? Cuci pinggan, dia suruh cuci. Bukan dia suruh sapu. Jadi dia spray, dia lawan Allah. Allah suruh cuci, dia sapu. Sampai tiga kali dia spray. Yang kat belakang pun elak-elak. Kenapa? Spray ke belakang. Dengan gua belakang. Lepas ini, lepas buka, tangan. Dispray tangannya. Perempuan buka aurat kan haram. Dispray dia macam ni. Ini bukan basuh, ini sapu. Lepas sebelah ini. Lepas tu dispray sikit. Sini sikit aje. Lepas tu dibuka stokinnya, dispray, disapu. Syekh, ini bukan wudu. Sebab Quran mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan termasuk kaki. Kalau wudunya seperti ini, apakah Rasulullah SAW pernah ajar seperti itu? Sedangkan kata Rasulullah SAW, wudu'i hadha. Dan wudu' adalah miftah. Bila miftahnya tidak betul, kalau salat kamu tidak diterima, semua amal terjejas. Karena Allah mengatakan, wa inna hadha kabiratun. Salat itu adalah besar. Wa idul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Dalam kewail bagi orang salat, walaupun salat, tapi dia lalai. Lalai dari apa-apa? Rukun, syarat, dan tuntutannya. Jadi sahabat yang diberikan oleh Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat manfaat. Dan kalau boleh para ibu di belakang ya, saya katakan tadi, ulama di rumah adalah ibu. Ada ulama di rumah tak ada? Ibu. Sebab al-umma adalah satu ulama. Adapun yang membantu ulama di rumah adalah para bapa. Sebab ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Jadi saya minta ibu-ibu, berilah tumpuan kepada apa yang kita pelajari, terutama akidah, kedua bab solat. Jangan lupa untuk bertanya kalau, dan jangan sekian untuk bertanya kalau tidak faham lagi. Dan saya akhiri, aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.